الناسِ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد كتاب ما فيه من الرسل 16 ya tentang jemaah tabligh. Kita sampai tiga terakhir barangkali ya. David. Jamaah David sudah habis ya. Kita masuk ke 17. Iya, berarti 17 sekarang ya. Poin ke 17 ya. Nataqayyadu fi fahmina لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم kami mentakyid membatasi pemahaman kami terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bifahmi salafil ummah, dibatasi dengan apa? Pemahaman salaful ummah, salafnya umat ini, pendahulu umat ini. Siapa? Sahabat. Sahabat. Maka di sini Syekh Mukmil menegaskan bahwa beliau tidak akan memahami Al-Quran di luar pemahaman sahabat. Tidak akan memahami sabda-sabda Nabi berdasarkan pemahaman di luar sahabat. Tidak seperti Mu'tazilah, Rafidah, Jahmiyah, Ariyah, Maturidiyah. Mereka semua memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak berdasarkan pemahaman sahabat. Ya, memahami Alkitab dan Sunnah di luar pemahaman sahabat adalah sesat. Sesat. Kesesatan firqah-firqah dolal bukan karena mereka anti hadis, anti Al-Quran. Tidak. Mereka dengan Al-Quran, Al-Qurannya sama yang 30 juz. Mereka sama dengan hadis. Bahkan yang mereka baca adalah Bukhari, Muslim. Ya, Bukhari Muslim mereka baca terus. Tetapi pemahamannya bukan pemahaman sahabat. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Maka apa yang terjadi? Sesat. Yang terjadi adalah sesat. Karena pemahaman mereka tidak berdasarkan pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim semua. Maka tidak boleh tidak. Pemahaman sahabat harus dibawa. Ya. Difahami salafil ummah minal muhaddithin. Dengan pemahaman salafnya umat ini yaitu para al-muhaddithin, para muhaddis ahli hadis. غير مقلدين لأفرادهم tanpa taklid terhadap orang per orang dari mereka. Pemahaman para sahabat kita ambil, pemahaman para tabiin kita ambil, pemahaman dari tabiut tabiin kita ambil. Apakah kita bertaklid kepada mujahid? Tidak. Apakah kita bertaklid kepada tawud? Tidak. Imam Abu Hanifah, Ibn Abdullah bin Mubarak? Tidak. Bahkan kepada Abu Bakar juga tidak. Kita tidak bertaklid kepada Abu Bakar dan Umar. Maka jika seandainya ucapan Abu Bakar, ucapan Umar bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, wajib kita tolak. Wajib kita tolak. Sebagaimana penolakan Ibnu Mas'ud ketika sebagian tabi'in mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, qala Abu Bakar, qala Umar. Dalam masalah haji tamattu. Sementara Nabi mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Allah Rasul. Membawakan ucapan Allah, ucapan Rasul, bahwa haji tamattu itu sunnah. Bahkan haji yang paling utama menurut Ibnu Mas'ud berdasarkan perintah Nabi kepada para sahabat untuk berhaji tamattu. Maka Ibnu Mas'ud marah mendengar mereka mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Ya. Saking marahnya Ibnu Mas'ud mengatakan barangkali kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Umar wa qala Rasul wa qultu qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku sampaikan kepada kalian ini kata Allah, ini kata Rasul, tapi kalian jawab ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Ya, maka ini adalah manhaj yang sangat buruk. Mengikuti ucapan Abu Bakar, Umar, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana pemahaman yang hak? Ikuti ucapan Abu Bakar dan Umar, para sahabat ridwanu alaihim jami'an, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, yang merupakan pemahaman dari qala Allah wa qala Rasul. Ya, nah, itu baru. Seperti ucapan Umar yang mengatakan haram bagi kita berbangga-bangga dengan sesuatu selain Islam, karena kita telah jaya dengan Islam, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita berbangga-bangga dengan pakaian kebesaran, maka haram. Bagaimana yang diucapkan Umar di hadapan Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengusulkan kepada Umar untuk memakai pakaian kebesaran ketika memasuki kota Palestina. Ya, nah, ucapan ini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka kita terima. Yang bertentangan maka tidak boleh kita terima. Bal naqudul haqqo mimman jaa bih. Tapi kami mengambil kebenaran dari orang yang membawa kebenaran itu. Siapa yang membawa al-haq, yang membawa qala Allah wa qala Rasul? Tentu sahabat. Tidak ada dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi Imam Bukhari Muslim yang langsung mendengarkan dari Nabi, tidak ada. Semuanya lewat sahabat. Maka yang membawakan Al-Quran, yang membawakan hadis-hadis sahih, semua sahabat. Tidak ada ilmu yang datang tanpa sahabat. Seluruh ilmu yang datang kepada kaum muslimin pasti lewat sahabat. Tidak ada yang tidak lewat sahabat. Ya, maka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat adalah wajib. Dan sekali lagi, sesatlah kita kalau kita tidak mengikuti pemahaman sahabat. Ya, sangat disayangkan ada organisasi besar di negeri kita ini yang terkenal menolak bid'ah, menolak khurafat, menolak tahayyul, tetapi tidak mau menerima manhaj ini. Tidak terima bahwa Al-Quran, Sunnah masih harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran, hadis, titik. Tidak perlu pemahaman Abu Bakar, Umar, Ali, Hudzaifah, tidak perlu. Ini anggapan yang keliru. Ya. Dan ini bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Sahih, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Apakah yang mereka tulis di hadis-hadis mereka, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan seterusnya? Ini semuanya sabda Nabi semua? Tidak. Berapa banyak ucapan Abu Bakar yang ada di Sahih Bukhari? Berapa banyak ucapan Umar yang ada di Sahih Muslim? Berapa banyak ucapan Ali bin Abi Thalib yang ada di Sunan Abu Dawud? Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memahami ini, bahwa yang mereka catat bukan hanya qala Allah wa qala Rasul, tetapi qala sahabat. Dicatat. Karena itu adalah pemahaman sahabat. Sebaik-baik pemahaman. Pemahaman yang paling lurus. Ya. Wa na'lamu anna hunaka man yadja'i as-salafiyah. Dan kami tahu, kata beliau, Bukbil, kami tahu ada orang-orang yang mengaku dirinya salafi, salafiyah, salaf. Ya, ada. wassalafiyatu minhu bari'ah. Padahal salah berlepas diri dari orang itu. Ngakunya salah. Kenyataannya tidak. Ya. Karena kata salaf, istilah salaf ini sepanjang zaman diterima oleh kaum muslimin. Kalau ada yang menolak istilah salaf itu baru belakangan ini. Ya, sepanjang zaman. Bagaimana ucapan Ibnu Hajar ketika menyebut tentang Darul Qutni. Ketika ada yang menuduh bahwa Darul Qutni kata. Apa pembelaan Ibnu Hajar terhadap Imam Darul Qutni? La, walakinnahu salafiyan. Tidak, justru Imam Darul Qutni adalah salaf. Salafi. Ya. Maka istilah salaf warid. Ya, dan diucapkan Nabi di hadapan Fatimah, diucapkan Nabi di hadapan Zainab, ya. Waktu itu Zainab meninggal dan mengatakan, Nabi mengatakan il habib salafin salih Utsman bin Mat'un, susullah salaf kami yang saleh yaitu Utsman bin Mat'un. Dan Nabi berkata kepada Fatimah, sebaik-baik salaf bagi engkau adalah aku. Ya. Ayo. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak keluar dari lisan Nabi. Ya, ini keluar dari ucapan Ibn Abbas. Dimasyhurkan dari Ibn Abbas. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka sepanjang zaman orang mengaku dirinya salaf. Mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salaf berlepas diri dari orang itu. Sekedar mengaku saja. Ya. إذ قد أصبح يجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله. Bagaimana disebut salaf sampai gara-gara dia maka kelompok orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bagaimana disebut dengan salaful ummah? Salah satu ciri salaf adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, walaupun kadang mereka melanggar, kadang mereka satu dua melakukan perbuatan haram, sebagaimana Ma'is yang berzina, sebagaimana sebagian sahabat atau segelintir sahabat yang mencuri kemudian dipotong tangannya, yang lari dari peperangan dan seterusnya. Maka ini dilakukan oleh mereka satu dua. Tapi mereka menghalalkan yang haram tidak ada. Mengharamkan yang halal tidak ada. Bagaimana kelompok-kelompok sesat ini? Kelompok sesat ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ya. Kita teruskan 18. Na'tasidu anna siyasata juz'un min ad-din. Kami beretikat, kami meyakini bahwa siasat, ya, orang sering menerjemahkan dengan politik. Tapi apa yang terjadi hari ini, siasat yang dimaksud oleh Nabi dan para sahabat dengan politik yang kita lihat hari ini jauh. Karena politik yang ada hari ini isinya adalah satu cara untuk meraih jabatan, itu politik. Caranya apa? Bikin partai. Caranya apa? Cari suara banyak-banyaknya. Caranya apa? Lobi sana, lobi sini. Itulah politik. Kalau itu yang dimaksud, maka bukan. Bukan siasat syariah. Yes. Adapun siasat yang dimaksud adalah satu cara. Satu cara yang boleh ditempuh untuk meninggikan agama Allah, untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk dakwah. Nah, ini boleh. Lihat siasat Nabi. Apa? Menikahi putrinya Abu Sufyan, Ummu Habibah, kakaknya Muawiyah. Ini siasat Nabi untuk melembutkan hati Abu Sufyan. Ya. Karena walaupun musuh, kalau orang besar, maka disegani, disenangi. Ya, Nabi tahu bagaimana sifat Abu Sufyan yang senang dengan kedekatan dan fitrah manusia seperti ini. Maka anaknya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Setelah janda. Punya anak janda, ada yang mau tentu senang sekali. Yang mau orang pemimpin besar, orang yang sangat berpengaruh di Jaziratul Arab. Ini membuat Abu Sufyan bangga. Ya. Dan betul jerifayah Nabi, siasah Nabi mendatangkan hasil. Walaupun tidak hari itu, tidak bulan itu, tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ya, bagian dari siasat. Jadi dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau masuk ke Mekah dengan segenap kebesaran dan kemenangan. Dan Nabi mengatakan tidak akan diperangi. Tidak akan diperangi orang yang masuk Masjidil Haram. Orang yang masuk rumahnya mengunci rapat-rapat rumahnya, dan orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak akan diperang. Ya, ucapan Nabi ini membuat Abu Sufyan bangga, merasa dihargai. Maka dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Ya, ada apa? Ada siasat Nabi di situ. Apa tujuan siasat Nabi? Dakwah. Bukan meraih jabatan. Bukan politik hari ini satu cara untuk meraih jabatan. Ya. Kemudian siasat Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf sering mengucapkan syair-syair yang isinya menghina Nabi, melecehkan Nabi. Ya, mencaci maki Nabi dengan syair-syairnya. Dan bagaimana kita tahu orang yang mencaci maki Nabi halal darahnya, orang yang menghina Nabi halal darahnya, kecuali kalau Nabi ampuni. Ya, maka Muhammad bin Maslamah datang kepada Nabi minta izin. Ya Rasul, izinkan aku membunuh Ka'ab bin Ashraf. Izinkan aku membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nabi mengizinkan. Termasuk Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi untuk bersiasat. Jadi ketika Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah seolah menjelek-jelekkan Nabi, seolah tidak puas dengan kebijakan Nabi. Ka'ab bin Ashraf merasa senang punya teman. Ya. Enggak taunya akhirnya dibunuh. Dan tidak ada yang tahu hari itu kalau yang membunuh adalah Muhammad bin Maslamah. Dan sengaja disembunyikan. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf tokoh Yahudi. Ka'ab bin Ashraf pembesar. Kalau sampai tahu yang membunuh adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, akan terjadi sesuatu. Ya, inilah siasat. Inilah siasat. Ada dalam Islam. Sekali lagi, siasat yang hak adalah siasat. Satu cara untuk berdakwah, untuk meninggikan kalimat Allah. Okay. Nah, beliau mengatakan, "Na'tazidu anna siyasata juz'un min ad-din." Kami berkeyakinan bahwa siasat ini bagian dari agama. Bagian dari agama. Ya. Sekali lagi, siasat bukan siasat yang sering diterjemahkan dengan politik itu. والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة. Barang siapa yang berusaha memisahkan agama dari siasat, ya, ini negara-negara agama-agama. Ini urusan negara, jangan dicampur adukkan dengan urusan agama. Maka kata beliau, yuhawiluna hadmaddin. Maka orang seperti ini berarti dia telah berusaha untuk menghancurkan agama. Ya. Siapa yang memisahkan agama dari negara? Orang-orang Nasrani di Eropa. Ya, yang memisahkan agama dari negara. Karena dengan masuknya agama ke negara jadi hancur, jadi rusak. Iya, agamanya agama batil, agama Nasrani. Ya, agama Allah yang sudah dirubah oleh tangan pendeta dan pastor mereka. Maka kalau yang dimasukkan ke dalam negara ini adalah agama Islam, apa itu Al-Haq? Maka kebenaran adanya. Bagaimana yang terjadi di zaman Abu Bakar, Umar, Umar, oh sampai Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dilihat? Kedamaian, ketentraman, kemenangan, kejayaan. Kenapa agama masuk dalam negara? Agama mengatur negara. Ya. Nah, ada orang tidak mau. Jangan campur adukkan antara agama dengan negara. Ya, dengan siapa? Wantisaril Faudi. Dan orang seperti ini berarti dia telah menyebarkan kekacauan. Lihat banyaknya kekacauan. Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pencurian, rampokan, korupsi, dan seterusnya. Akibat apa? Tidak dijalankannya syariat Islam. Tidak dimasukkannya agama ke dalam negara. Dipisah antara negara dengan agama. Terjadi apa? Kekacauan. Yes. Wakadha masa'a fi ba'dil biladil islamiyah. Dan begitu juga apa yang terjadi, apa yang tersebar di sebagian negara Islam. Ya, apa kata mereka? Ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Bahwa agama adalah kepunyaan Allah, sedangkan tanah air negara ini milik kita semua. Maksudnya jangan dicampur aduk, Pak. Agama adalah agama, itu untuk Allah, sementara negara ini tanah air untuk masyarakat. Jangan dicampur aduk. Kata beliau, dakwatun jahiliyah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Ini adalah ucapan jahiliyah. Berapa banyak ucapan jahiliyah yang diucapkan oleh kaum muslimin? Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ada beberapa perbuatan jahiliyah yang akan ditiru oleh umatku. At-ta'nu fil ansab, al-fakhru fil ansab, membanggakan keturunan dirinya sendiri, mencaci maki keturunan orang lain. Ya, meminta hujan dengan bintang-bintang itu, kemudian niyahah, meratapi kematian dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan pertemuan-pertemuan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini adalah perbuatan jahiliyah, niyahah jahiliyah, ratapan jahiliyah yang akan ditiru oleh umatku. Katakan. Nah, maka para ulama mengatakan dakwatun jahiliyah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Memisahkan antara agama dengan negara. Balil kullu lillah. Tapi yang benar bahwa semuanya adalah milik Allah. Agama milik Allah, tanah air milik Allah. Agama milik Allah, negara milik Allah. Tidak boleh dipisahkan. Ya. Adanya negara harus diatur oleh agama. Ya. Jangan dipisahkan. Kemudian 19 Na'taqidu anna la 'izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kami berkeyakinan bahwa tidak ada 'izzah, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan bagi kaum muslimin, tidak ada kejayaan, tidak ada kemenangan hatta yarji'u ila kitabillah, sebelum mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tidak ada. Cara apapun mau bikin partai Islam menang 99% 100%. Ya. Tidak ada yang milih kecuali partai Islam. Ya, pas partai Islam satu-satunya. Ya. Atau taruhlah Islam tidak pecah dalam satu negara, hanya ada 2 partai. Partai Islam sama partai kafir. Partai Islam menang. Ya. Tetapi tidak menjadikan dakwahnya kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Solatnya berantakan, safnya tidak lurus, tidak rapat. Di mana-mana orang merapukan syirik, bid'ah, kuburiyun. Orang membuka auratnya, campur aduk laki perempuan, maka tidak akan bisa. La izza wa la nasra lil mu'minin. Tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan bagi kaum muslimin. Tidak ada sama sekali. Ya, satu-satunya cara kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Ala fahmi sahabat. Ya, cara lain tidak. Kaum muslimin menguasai sains teknologi. Tiba-tiba kaum muslimin di satu negeri teknologinya mengalahkan Jepang, mengalahkan Amerika senjatanya. Kemudian bisa jaya? Tidak. Sama sekali tidak. Satu-satunya cara yang membawa kejayaan kaum muslimin adalah dirujui ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sabda Nabi? Bagaimana sabda Nabi? Sahih riwayat Abu Dawud. Ya, idza tabaya'tum bil 'ainah. Jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara 'ainah. Jual beli dua harga. Kontan sekian, kredit sekian. Ya. Atau membeli sesuatu sekian lalu dikembalikan lagi sekian lebih murah dan seterusnya. Intinya riba. Intinya riba, goror, maisir. Ya. Nah, jika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ini, wa akhadtum aznab al-baqar, dan kalian asik memegang ekor-ekor sapi, yang dimaksud asik dengan peternakan. Ya, wa raditum biz-zar'i, lalu kalian ridha, rela asik dengan pertanian. Wa tarakumul jihad, lalu kalian tinggalkan jihad. Di empat hal. Dan ini adalah contoh, bukan pembatas. Contoh saja. Cara fikih yang salah, berarti apa? Subhat apa sahwat? Subhat. Ya, yang dua tengah-tengah sahwat. Ya, orang tahu. Kalau sibuk dengan peternakan dan pertanian meninggalkan jihad, itu salah. Orang tahu. Tapi sahwat. Sahwat menutupi kaum muslimin. Yang terakhir meninggalkan jihad. Ini contoh saja. Maka termasuk di dalamnya cara sholat yang salah, cara wudhu yang salah, cara manasik haji yang salah, cara bertauhid yang salah. Dia bertauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, tapi asma wa sifatnya salah. Termasuk di dalamnya. Termasuk dalam kelompok idza tabaya'tum bil 'ainah. Jika kalian sudah berjual beli dengan cara ini. Ini kecil, masalah tauhid lebih besar. Maka kata Allah, jika kalian sudah diliputi oleh subhat dan syahwat, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kemunduran, keterbelakangan, kemiskinan, kekalahan. Sebagaimana yang diderita oleh kaum muslimin hari ini. Siapa yang miskin? Kaum muslimin. Siapa yang terbelakang? Kaum muslimin. Siapa yang mundur? Kaum muslimin. Siapa yang terjajah? Kaum muslimin. Yang menang, yang jaya, yang kaya raya, yang mengeruk kekayaan kaum muslimin, orang-orang kafir. Jepang, Amerika, Inggris, Prancis dan seterusnya. Ya. La yanzihu abadan. Allah tidak akan angkat kehinaan kalian ini selama-lamanya. Hatta tarji'u ila dirikum. Sebelum kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Maksudnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi sahabat. Ini satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan menuju kemenangan, kejayaan adalah menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ya. Memahami seperti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Nah, maka kasihan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan hizbiyyin harakiyyin yang sibuk memperjuangkan nasib umat, kejayaan umat dengan cara yang salah. Niat mereka benar, tapi caranya salah. Ingin mendapatkan kejayaan bukannya dengan memelihara sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, menjauhi bid'ah, malah justru sebaliknya dengan berbuat bid'ah. Sebelum mereka ngadain maulid, kalah di mana-mana. Begitu ngadain maulid, jadi menang. Ya, karena masyarakatnya simpati. Ya, masyarakatnya masyarakat yang gandrung dengan maulid. Ya, bagaimana? Mau ditegakkan seperti ini. Maka semakin sesat mereka, semakin sesat. Semakin disesatkan oleh Allah. Ya. Jadi mereka tahu. Yang mendirikan partai ini, sesat-sesat. Ya, tidak sedikit yang keluaran Libya, bahkan Madinah. Ya. Ah, tapi karena kemenangan di atas segala-galanya, bukan hak di atas segala-galanya, karena partai tidak ada hak, tidak ada batil, yang ada adalah kalah dan menang. Ya, di sono kita kalah, di sini kita menang, di sono kita menang, di sini kita kalah. Itu partai. Enggak ada di sono kita hak, di sini kita batil. Enggak. Yang ada kalah dan menang. Ya. Maka apapun ditempuh, yang penting menang. Gimana? Walaupun dengan menginjak-injak sunnah Nabi. Apa yang mereka ketahui, yaitu berupa bid'ah, mereka langgar. Ya. Siap? Al-Tawbah yang ke-20. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.